Sekarang ku tahu dirimu telah bersamanya, walau sakit hati yang ku rasa akan ku jalani dengan sendirinya. Ku terus berjuang.